Apakah hari Arafah mustajab bagi seluruh kaum muslimin atau hanya muslim yang sedang wukuf di Arafah? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, keutamaan pada hari Arafah itu berlaku umum, mencakup semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang wukuf di Arafah terlibat dalam manasik haji atau yang tidak sedang berhaji. Naam, sehingga manfaatkan. Khairi fidina azani Allahu wa iyyakum.